di Ruzamba. Ah, terus orang itu jawab diri, kata dia saya nggak ngerti diri apa katanya. Itu orang Arab yang nggak tahu, pokoknya orang jaga. Oh, gitu. Dia jaga. Dia bukan orang Arab lagi. Enak zam-zam gitu. Aina biri zam-zam. Biru zam-zam. Biru zam-zam. Biri. Kalau saya bilang gitu kan.